Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya al-Imam Ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada penjelasan beliau qala rahimahullah la yajibu 'alal 'aqil idza ruziqa suluka fi maidani ta'ah min at-ta'at idza ra'a man qassara fi suluqi qasdih an yu'abbisa 'alaihi bi'amalihi an yu'abbisa 'alaihi bi'amalihi wajhahu. Tidak seharusnya bagi orang yang berakal ketika dia diberi rizki oleh Allah, diberi taufik untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, ini diberi taufik untuk ibadah, untuk taat, semangat dalam kebaikan. Orang yang seperti ini, dalam kebaikan, dalam ketaatan, ketika melihat orang yang tidak seperti dia, kurang semangatnya dalam ibadah, kurang dalam ketaatan, ini ada malasnya, ada ininya, maka tidak seharusnya orang yang berakal itu kemudian bermuka masam kepadanya karena dianggap orang ini tidak seperti dia dalam semangat amal kebaikan, tidak seperti dia dalam keistiqomahan. Jangan kemudian kamu bermuka masam kepadanya. Bal yudhirul bishra wal bal bashasyata lahu. Justru yang seharusnya kamu tetap bermuka manis, menampakkan senyum kepadanya, walaupun di bawah kamu ketaatannya tidak seperti kamu, istiqomahnya, senyumlah, ramahlah kepadanya. Fala'allahu fi sabiqi ilmillah an yarji'a ila sihhatil aubah ila qasdih. Karena mungkin dalam ilmu Allah, dan hanya Allah yang tahu, enggak lama orang itu akan taubat kembali kepada Allah, taat, ibadah, istiqomah. Mungkin saat seperti itu akan jauh lebih baik darimu sekarang. Ma'a ma yajibu alaihi minal hamdilillahi wa syukri lahu ala ma waffaqahu li khidmatihi wa harrama ghairahu mithlahu. Belum lagi kalau ditambah dengan kewajiban dia seharusnya bersyukur kepada Allah, banyak memuji Allah karena Allah lah yang memberi taufik dia untuk berkhidmat kepadanya, kepada Allah. Sebelum dilanjut, lafaz berkhidmat kepadanya ini tidak ada dalam nas, tidak ada dalam nusus. Hamba berkhidmat kepada Allah, istilah ini ma'rufnya di kalangan sufi mutasawwifah sering menggunakan kalimat ini, khidmat. Yang ada dalam nusus yang kita tahu lafaz ketaatan, to'ah, dan itu ma'ruf banyak. Ati'ullah, ta'ati Allah. Ibadah, u'budullah, illa liya'budun. Lafaz ibadah ada, lafaz ta'at ada. Tapi khidmat enggak ada. Kamu cari ayat, hadis enggak ada. Karena ini membawa makna negatif, makna jelek. Khidmat itu layanan. Pelakunya khodim, yang melayani. Berarti ada pihak objek maf'ul yang dilayani, makhdum. Layaknya pelayan dan yang dilayani, berarti ada hubungan kebutuhan. Orang yang butuh pelayan kan berarti dia lemah, nggak mampu menyelesaikan semua urusannya, capek atau ini kan begitu. Makanya misalnya kalau di rumah tangga ya, karena si ibu nggak kuat, anaknya banyak, nyuci pakaian ini itu, butuh pelayan. Dan makna ini jelek dan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Makanya enggak ada. Cuman mungkin rahimahullah Ibnu Hibban mungkin sabqul qalam istilahnya, tanpa kesengajaan dari beliau, itu husnudzon yang wajib bagi kita kepada beliau, tidak sengaja atau terucap karena itu yang ma'ruf dan banyak digunakan, tapi tetap lafaz ini tidak seharusnya dipakai. Al-muhim, kembali kepada penjelasan beliau, bahwa intinya beliau ingin jelaskan, kamu kalau merasa Allah beri kepadamu semangat dalam ketaatan, ibadah, kuat dalam istiqomah, saat berjumpa melihat orang yang tidak seperti kamu, ini kurang istiqomahnya, kurang ketaatannya, karena satu dan lain hal, mungkin karena masih jahil, jauh dari ilmu, pengaruh teman, lingkungan, ada saja. Kamunya jangan kemudian sinis kepadanya. Sebagian orang ketika berjumpa dengan orang yang seperti ini menampakkan sinis. Apalagi diketahui ini orang baru, baru ngaji, baru belajar, baru tampak wajahnya, kemudian sinis gitu. Ini kan menunjukkan dia sadari atau tidak ada makna takabur pada dirinya. Seakan dia berkata, seakan kamu enggak seperti saya, kamu di bawah saya, ketaatanmu, istiqomahmu, sehingga dia masam wajahnya. Tidak ada keramahan dia tampakkan, tidak ada kelemah lembutan, senyum manis. Itu yang ingin disampaikan oleh Ibnu Hibban. Jangan. Beliau nasihatkan, tetaplah senyum, ramah. Karena bisa jadi ketika orang ini nanti Allah beri taufik, kembali tobat baik, akan lebih baik kondisinya darimu sekarang. Maka jangan pernah merendahkan orang. Dan itu makna tawadhu yang sesungguhnya. Hakikat tawadhu itu ketika kamu tidak menganggap dirimu lebih baik dari orang lain. Tidak menganggap dirimu lebih baik dari orang lain, atau tidak menganggap orang lain di bawahmu. Itu tawadhu. Bukan dari penampilan, bukan dari pakaian, bukan dari ini, makanan, bukan dari. Tapi ini tadi, bagaimana bagimu, apa yang ada di pikiranmu tentang orang ini, terutama yang tadi, kurang dalam istiqomah, dalam iltizam, dalam ketaatan. Nah, intinya tadi, tetaplah senyum, ramah, bermuka manis padanya. Qala akhbarana Muhammad ibn Abi Ali al-Khalladi, qala akhbarani Muhammad bin Musa As-Samari anna Hammad ibni Ishaq anshadahum Fata mithlu safwil ma'i amma liqa'uhu fabishrun wa amma wa'duhu fajamilun. Yasurruka muftarran wa yushriku wajhuhu idha atalla madhmumul fi'ali bakhilu. Ayyun anil fahsyai amma lisanuhu fa'affun wa amma tarfuhu fakalilu. Kata Hammad ibn Ishaq, Fata, anak muda yang semangat dalam kebaikan, istiqomah, dia itu semestinya seperti air yang jernih, bersih, segar ketika diminum. Makanya beliau ibaratkan seperti air jernih, karena kalau kamu temui, bishrun, wajahnya murah, manis, senyum. Kalau dia berbicara, berjanji, jamil. Ya, kalau dia janji, ya dia tepati, menyenangkan orang. Yasurruka muftarran, membuatmu senang karena dia muftarran. Iftarra itu maknanya yatalakla, ketika wajah itu berseri-seri. Ya, karena banyak senyum, banyak ini, menyenangkan. Maka yasurruka, tentu kamu senang melihat orang seperti ini. Kamu jumpai dalam keadaan dia berseri-seri, murah senyum. Yushriku wajhuhu, wajahnya penuh cahaya karena ramah senyum. Idza atalla madhmumul fi'ali bakhilu, dan dia dari perbuatan-perbuatan jelek itu bakhil, dalam artian dia jauh dari kejelekan. Dia enggak mau melakukan sifat-sifat yang buruk. Ayyun anil fahsya, dalam perbuatan keji, dia ayi, ayi itu lemah. Artinya dia enggak mau, enggak melakukan yang fahsya, perbuatan keji, maksiat. Amma lisanuh, lisannya pun afun, terjaga dari ucapan kotor, dari mengumpat atau semisalnya yang membuat orang sakit hati, marah. Lisannya terjaga. Wa amma tarfuhu fakalin, tarf itu pandangan mata, min tarfin khafi. Kalil itu tumpul, artinya untuk memandang hal-hal yang haram, yang enggak boleh dilihat, matanya tumpul, artinya dia enggak mau melihat yang seperti itu. Sifat atau kriteria anak muda yang dalam kebaikan dan istiqamah. Qala wa ansyadani Mansur ibn Muhammad al-Quraizi, lan tastatimma jamilan anta fa'iluhu illa wa anta taliqul wajhi buhlulu. Ma awsatal khaira fabsut rahataika bihi wa kun ka'annaka duna syarri maghlulu. Enggak akan sempurna kebaikan yang ada padamu. Kamu enggak akan sempurna jadi orang baik. Enggak akan pernah sempurna jadi orang soleh. Apapun kebaikan yang kamu lakukan enggak akan sempurna sampai kamu itu talikul wajhi, mau bermuka manis, senyum, ramah ketika berjumpa, bertemu dengan orang. Seberapapun banyak kebaikan yang kamu lakukan, enggak akan pernah sempurna kalau wajahmu murung durja, kalau wajahmu masam, pahit. Orang enggak senang melihat dan bertemu denganmu. Enggak akan sempurna kebaikanmu sampai kamu menampakkan wajah yang murah senyum, ramah ke orang. Buhlul, buhlul itu disebutkan orang yang penuh kebaikan, banyak senyumnya, manis wajahnya. Nah, ma ausatal khair fabsut rahataika bihi. Selama itu kebaikan, buka kedua telapak tanganmu. Artinya sambut, lakukan. Selama itu khair, suatu kebaikan. Adapun dalam kejelekan, kun ka'annaka duna syari maghlul. Jadilah seakan seperti orang yang terbelenggu untuk kejelekan. Seakan tanganmu terbelenggu, diborgol, yang enggak bisa berbuat ini, berbuat itu untuk kejelekan. Artinya dalam kejelekan, berhentilah, tahan dirimu. Dalam kebaikan, lepas, lakukan sebanyak mungkin. Qala wa amba'ana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal qala haddathana ad-Darimi Musa bin Ismail qala haddathana Abu Awana an Ismail ibn Zalim an Habib ibn Abi Thabit rahimahullah qala min husni khuluqir rajuli an yuhaddisa sahibahu wa huwa yatabassam wabillahi taufik. Termasuk dari baiknya akhlak seseorang, bukti kalau dia itu husnul khuluq, hasanul khuluq, mulia akhlaknya, adalah ketika dia bicara dengan orang lain dengan senyum. Tanda nyata kalau dia itu hasanul khuluq, bagus akhlaknya. Ketika berjumpa, berbicara dengan orang, ya ini berseri-seri, intinya orang senang. Ya bukan berarti terus ketawa dan senyum, bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana orang itu senang bertatap muka denganmu, berinteraksi, bicara. Min husni khuluqir rajuli. Demikian kata Habib bin Abi Thabit rahmatullahi alaih. Karena itu yang akan diukur oleh orang, itu yang akan dinilai dan jadi pembicaraan orang. Fulan, masya Allah, enak ketemu dia, bicara sama dia, orang nyaman berjumpa, bertatap muka, ngobrol, bicara. Bahkan kalaupun pembicaraannya itu, isi dari pembicaraan itu mungkin pahit isinya bagi orang ini. Tapi orang yang baik akhlaknya bisa menyampaikan dengan cara yang baik karena akhlaknya yang mulia tadi. Sehingga orang bisa faham, bisa menerima. Sebaliknya, kalaupun yang disampaikan itu baik, inti pembicaraan itu baik, tapi saat yang menyampaikan orangnya kurang akhlaknya, dalam tutur kata, dalam wajahnya, orang bisa tersinggung. Padahal itu berita baik asalnya. Pentingnya talaqatul wajh, muka yang manis, muka yang baik, ramah saat berjumpa dengan orang. Intinya seperti kata Habib itu min husni khuluqir rajul, dari tanda-tanda akhlak mulia seseorang. Maka berusahalah. Ini butuh tamarun, butuh latihan untuk dibiasakan. Bagaimana kita membuat orang senang. Orang senang kalau jumpa dengan kita. Orang senang kalau bicara dengan kita. Sekali lagi, itu yang dinilai orang. Itu kesan yang paling mendalam yang disimpulkan orang. Fulan, wah, naudzubillah sudah, tidak ada senyumnya, tidak enak ketemu sama dia, tidak nyaman bicara sama dia. Fulan ini begini, begini, begini. Orang tidak senang. Siapa orang yang akan senang? Nah, itu pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala. Maka penting bagi kita, terutama talibul ilm, penuntut ilmu, untuk membenahi dan meluruskan sikapnya, untuk ramah, untuk ini senyum, murah senyum. Karena yang kamu hadapi nanti kalau kamu terjun dalam dakwah, macam-macamnya orang. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, kamu hadapi semua dengan ramah, dengan senyum, dengan kesabaran. Itu modal utama penting. Min husni khuluqir rajul, dari tanda kebaikan akhlak seseorang. Kalau talibul ilm tidak bisa dan tidak mampu menjaga ini, alamat sudah. Akan sulit orang untuk mau mendengar dan menerima dakwahnya. Bagaimana dia berharap orang mau terima mendengar nasihat dia, sementara dia sendiri membuat orang pobi, gak senang dengan dirinya. Ya, karena penampilannya tadi, wajahnya, tutur katanya, bagaimana orang mau dengar? Benahi dulu dirimu, seperti penyair katakan, fabda binafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa antal hakimu. Mulai dari dirimu sendiri. Kalau bisa kamu lalui itu, hakim, maka kamulah orang yang bijak. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Taib, bab berikutnya yang ke-11, Ibnu Hibban sebutkan, dzikru ma ubiha minal muzah lil mar' wa ma kuriha lahu minhu. Penjelasan tentang canda, gurau, mizah yang diperbolehkan dan penjelasan pula mana canda gurau yang dimakruhkan. Ada candaan. Orang butuh canda dalam hidup. gurau. Tapi ada batasannya, mana yang mubah dibolehkan, terpuji, mana yang dimakruhkan, tercela. Qala anba'ana Ahmad ibn Ali al-Muthanna ibn al-Muthanna qala haddathana Hudbah ibn Khalid qala haddathana Hammam ibn Yahya qala haddathana Qatadah an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana lahu khadim yuqalu lahu Anjashah. Kata Anas, Rasulullah punya pelayan, pembantu beliau, namanya Anjashah. Wa kana hasanus saut, dan Anjashah ini merdu suaranya, enak. Orang beda-beda. Ada yang Allah kasih kelebihan suara, merdu, enak suaranya. Anjashah ini suaranya merdu, enak. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Anjashah, la taksiril qawarir. Qala Qatadah, ya'ni dhu'afatan nisa. Maka Rasul katakan, wahai Anjashah, jangan kau pecahkan qawarir. Qawarir itu semula maknanya barang pecah belah, gelas atau yang semisalnya. Jangan kau pecahkan. Kata Qatadah maknanya adalah para wanita yang mereka itu lemah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Muslim, dan yang lain. Rasulullah SAW sebutkan ini saat Anjashah melantunkan huda dengan hak, yahdu. Dalam lafaz lain, wakana had. Ini huda. Huda itu apa ya, gampangannya supaya cepat mudah difahami walaupun beda, tapi untuk supaya mendekatkan pemahaman kita, mirip-mirip anasid lah. Sekali lagi beda, cuman supaya lebih gampang difahami. Huda itu seperti anasid, tapi khusus orang Arab ma'ruf, terutama Badui. Anjashah pinter dan suaranya merdu, enak. Mereka lantunkan untuk menyemangati onta, dan onta senang. Mereka ngerti watak onta. Kadang onta males, disuruh jalan pelan, disuruh cepat gak mau, suruh ngangkat ini itu. Walhasil mereka ngerti trik dan ininya, salah satunya dengan huda ini tadi. Penggembalanya atau si pemiliknya akan melantunkan mirip-mirip anasid tadi, ma'ruf di Badui sampai sekarang. Dia lantunkan gitu. Mendengar itu ontanya jadi semangat. Dan memang begitu. Nah, keunikan onta. Mendengar suara Anjashah yang memang suaranya merdu, melantunkan huda mirip anasid tadi, di atas onta ini para wanita, para sahabiat. Ada dua penafsiran. Yang pertama, sebagian ulama menafsirkan Anjashah, suaramu merdu, hati-hati perempuan terfitnah. Disebutkan demikian karena suara yang merdu, apalagi dengan gaya dan intonasi tertentu, bisa memainkan perasaan. Makanya kamu dapati orang ketika, kalau di luar sana ya, mendengarkan lagu atau musik, apalagi si penyanyi enak suaranya, bagi mereka, ukuran mereka dianggap enak suaranya, dan ditambah intonasinya yang meliuk-liuk, ditambah dengan isi lagunya yang mungkin bicara ini atau itu. Orang kadang kalau kesedihan misalnya yang dibawakan bisa nangis. Nangis betul, padahal gak ada apa-apa. Bukan kenyataan, gak ada kejadiannya. Tapi karena bawaan tadi bisa dimainkan perasaan. Terbawa dia hanyut. Nangis. Atau sebaliknya, karena bawaannya semangat, bicara tentang apa, orang bisa gerak, bisa... Ya, kalau mereka mungkin joget atau ini itu, terpacu untuk itu. Begitulah. Dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, suara anjasa yang merdu, enak, dan dia melantunkan huda, walaupun asalnya untuk onta, tapi seperti syair, seperti anasi, itu, bisa terfitnah perempuan. Perempuan, makanya kata Qatadah, dha'afatun nisa, lemah dia. Perempuan ciptaannya sudah lemah, jiwanya lemah, mendengar suara merdu, suara enak dari orang laki, bisa terfitnah. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka diingatkan anjasa, la taksiril qawarir, jangan kamu pecah. Diibaratkan perempuan itu seperti qawarir, gampang pecah. Karena qawarir barang pecah belah, ciptaannya memang buatannya sudah lemah. Beda dengan kayu, beda dengan besi. Jangankan jatuh, kamu banting gue ini pun ya tetap gak berubah. Besi ya tetap besi seperti itu bentuknya. Atau kayu. Tetapi ini gelas. Beda, gak bisa diperlakukan begitu. Jangankan kamu banting kesenggol sedikit. Jatuh piar, sudah gak bentuk gelas lagi. Ya karena memang ciptaannya lemah, tipis. Lemah, gak kuatan, gak bisa kena ini sedikit, itulah qawarir. Seperti itulah perempuan. Nisa, dha'ifat, dha'afah, kata Qatadah. Gak bisa. Kamu salah ucap, kamu salah sikap, kamu salah, padahal niatmu baik, mungkin keliru dalam ini itu, ibaratnya seperti pecah. Termasuk ini. Mungkin niatnya anjasa tadi memberi semangat onta. Tapi para wanita mendengar suara merdu enak dari anjasa radhiyallahu an, dan lantunan hudanya, bisa terfitnah. Makanya kata Ibnul Qayyim, syahwat itu ibarat sesuatu yang terpendam, asalnya terpendam. Kalau tidak kamu korek-korek, gak kamu gali, dia gak akan nongol, gak akan keluar. Dia asalnya terpendam, tertutup. Tapi karena diprovokasi, karena dibangkitkan, ya keluar akhirnya. Tergantung, yang membangkitkan itu kadang sesuatu yang didengar, lagu, ini. Terkadang itu sesuatu yang dilihat. Semula orang gak berpikir kan, gak ada syahwatnya. Tapi melihat sesuatu ini, bangkit syahwatnya. Semula terpendam. Atau yang lainnya. Walhasil, makanya harus dijaga. Nah. ini penafsiran yang pertama. Yang kedua, anjasa, kalau kamu terus melantunkan huda, onta ini semakin semangat dan semakin cepat larinya, semakin kencang jalannya. Dan antum tahu onta seperti itu. Khawatir para wanita yang di atas bisa-bisa jatuh nanti, kasihan. Ke arah situ maknanya. Rifqan bil qawarir dalam lafaz lain. Rifqan. Hati-hati anjasa. Atau dalam lafaz ini la taksir al qawarir. Jangan kamu pecah. Ibarat itu pecah belah di atas para perempuan. Sama maknanya karena lemahnya mereka. Kalau orang laki kan Allahumma barik, hatta kuda yang larinya kencang seperti itu bisa dia tenang di atasnya. Tetapi ini perempuan, enggak bisa diperlakukan sama seperti itu. Ontanya cepat sedikit, banyak goyang, banyak bisa-bisa dia jatuh, onta tinggi. Kalau jatuh nanti khawatir nanti luka ini itu. Artinya jangan keterusan wahai anjasa dalam melantunkan huda. La taksir al-qawarir. Demikian hadis Anas menjelaskan kepada kita bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut para wanita dengan sebutan Al-Qawarir, barang pecah belah. Dan ini dari muzahnya Rasul SAW, dari candanya Rasul SAW. Tapi benar, hak. Seperti tadi, perempuan dha'ifatul binyah, ciptaannya lemah. Dari ciptaannya sudah lemah, seperti pecah belah ini tadi, tipis. Ma'ruf kan? Kalau kamu laki, Masya Allah, dipukul misalnya ya sakit-sakit paling ya ini. Tapi perempuan enggak bisa. Bukan ciptaan untuk dipukul-pukuli gitu. Ya walaupun laki juga sama, tapi jauh beda kan. Ciptaan dia, tubuhnya enggak bisa untuk itu. Sangat lemah. Seperti qawarir yang Rasul sebutkan. Perasaannya pun juga seperti itu. Kejiwaannya. Makanya sampai sebagian ulama menyebutkan dalam pemberian pun kamu bagus untuk memulai dengan anak perempuan. Padahal niatmu ngasih semua. Kamu punya anak 4 misalnya, 2 laki, 2 perempuan. Semua kamu kasih. Tanpa ada niat, tanpa ada tujuan apa-apa. Ya kebetulan misalnya anak laki yang dulu kamu temui, kamu kasih. Itu sudah perasaan macam-macam anak perempuanmu. Ada apa-apa ini? Kenapa kok fulan? Anak saudara lakinya yang didulukan, wah panjang sudah. Padahal gak ada niatmu macam-macam. Dhaif. Lemah. Seperti itulah perempuan, serba perasaan, serba ini. Maka untuk menutupi itu, untuk menjaga itu, dulukan mereka. Anak laki gampang, yang penting dapat, selesai. Biar dia paling belakang sendiri enggak masalah, yang penting dapat. Itu kalau laki, perempuan enggak bisa digitukan. Ala kulli hal, itu makna qawarir secara umum, kelanjutannya insya Allah untuk pertemuan depan. Allah Ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.